harapanku yang sebenarnya. Ku masih mau, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Ku ingin kau maafkan. Sebenarnya ku masih menunggu.